بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، kita lanjutkan kajian kita tentang fikih muamalah. Kemarin sampai ke jenis-jenis akad muawalah ya. Baik, kita masuk ke akad muawalah yang paling terkenal, yaitu al-bay' alias jual jual beli. Dan definisinya apa? Apa definisi baik? Yang mau jawab tangan tangan. Nah, nggak dengar. Pemindahan kepemilikan untuk selamanya. Ada yang mau nambah? Baik. Jadi mubadalatul mal bimal ala wajhi at-tamlik atau ala wajhi at-ta'bih. Tukar menukar harta dengan harta. Harta ini bisa uang, bisa barang, bisa manfaat untuk dimiliki selamanya. Nah, jual beli itu memiliki arkan atau rukun-rukun. Rukun di sini artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam akad jual beli. Yang pertama adalah al-iwadhan, barang dan alat penukarnya, atau kedua harta yang akan dipertukarkan. Jadi bisa dibagi menjadi dua juga. Al-iwadhan ini ada, kalau simpelnya ya, ada uang, yang kedua ada apa? Ada barang. Yang kedua, rukun yang kedua adalah para transaktornya, penjual dan pembelinya. Dan yang ketiga adalah siwat. Siwat ini ijab kabul maksudnya. Penjual mengatakan saya jual, pembeli mengatakan saya beli. Atau tidak melalui lisan namun melalui sikap yang menunjukkan adanya maksud ke arah sana. Baik, kita jabarkan rukun yang pertama dulu, ya, ini yang akan dipertukarkan itu sendiri. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi terkait barang yang akan dijual maupun harganya. Karena dua-duanya termasuk alat tukar menukar, harga maupun barangnya itu harus memenuhi sejumlah syarat. Yang pertama, kalau itu barang ya, maka dia harus bisa diserahkan. Maqdur ala taslimihi, itu artinya bisa diserahkan. Tidak boleh seseorang menjual sesuatu yang tidak bisa dia serahkan kepada pembelinya. Contohnya apa? Apa? Gak jelas. Beli sandal. Kenapa kalau beli sandal? Sandal gak bisa diserahkan. Jadi contohnya menjual sesuatu yang statusnya masih hilang. Motor dicuri orang, harga motornya misalnya NMAX berapa harganya? 30-an juta misalnya ya. Baru dipakai 2 hari dicuri orang, kode rumah. Dia bilang, saya jual motor NMAX saya seharga 1 juta. Sah apa enggak? Enggak sah. Murah meriah loh. Murmer. Harta murmer. Karena enggak bisa diserahkan. Bagaimana kalau motornya itu dicuri orang? Nah, ini enggak bisa. Jadi harus barang yang bisa diserahkan, maqdur ala taslim. Yang kedua, ma'lum. Ma'lum itu diketahui. Kadar minimalnya adalah semua sifat yang mempengaruhi harga barang itu harus diketahui. Dan cara mengetahuinya ada dua macam. Bisa dengan melihat, memperlihatkan barang yang akan dijual. Saya jual barang ini ya. Barang ini saya jual. Rumah misalnya. Jadi saya tunjukkan ini loh rumah yang akan saya jual. Anda silahkan masuk, silahkan lihat bagaimana kondisinya. Saya sudah tahu. Oh, rumahnya seperti ini, posisinya di sini, kondisi bangunannya begini. Atau bisa dengan sifat, sifat-sifat yang minimal. Jadi ada sifat seperti jumlah barang, jenis barang, dan kadarnya. Misalnya yang saya jual ini bukan barang yang cuma satu-satunya, bukan, tapi barang yang seperti ini. Bedakan antara menjual barang tertentu dengan menjual sampel. Saya punya barang seperti ini, siapa yang mau beli? Bukan ini yang saya jual, tapi seperti ini. Ini hanya sampel saja. Anda bisa perhatikan, misalnya dijelaskan menjual apa yang lagi ramai sekarang, hewan kurban misalnya. Kambing kayak apa yang mau dijual? Kambing Jawa, ataukah PE, ataukah domba? Kemudian jantan atau betina? Beratnya kira-kira berkisar berapa kilo? Ini semua mempengaruhi harga. Jadi harus dilakukan kriterianya, kriteria minimal. Kalau orang mengatakan saya jual HP Samsung seharga 1 juta, sah nggak? Sah nggak? Kenapa kok nggak sah? Nggak jelas. Samsung tuh macam-macam. Samsung tipe berapa? A atau C atau S? S pun juga macam-macam. S4, S5, S6, dia berapa S sekarang? S9 ya, terakhir ya. S9. Enggak cukup, kita bilang HP Samsung tipe S itu enggak cukup. S berapa? Nanti kalau S itu juga punya tipe, ada memorinya sekian, memorinya sekian, sudah jelaskan juga yang memorinya sekian. Pakai pen apa enggak? Misalnya. Pokoknya semua sifat-sifat yang mempengaruhi harga secara signifikan itu harus disampaikan agar dia memenuhi syarat ma'lum. Ma'lum itu diketahui. Atau ditunjukkan gambarnya. Tapi kalau jualnya online ya nggak cukup dengan gambar, karena sekarang tidak mewakili. Ini jenisnya apa? Mirip semua bentuknya. Ada spesifikasi ditulis. Ya. Tipenya sekian, daya baterainya, memorinya, eksternalnya bisa berapa, internalnya, prosesornya. Baik. Nah, apakah pertanyaannya? Apakah semua hal terkait barang itu harus diketahui? Ataukah ada hal-hal yang ditoleransi seandainya kita tidak tahu? Jawabannya ada hal-hal yang memang masih bisa ditoleransi ketika kita tidak mengetahuinya. Kriteria kita ungkapkan dengan istilah jahalah. Jahalah itu lawan dari al-ilm. Ma'lum itu diketahui. Kalau enggak diketahui berarti ada sesuatu yang masih tidak diketahui, ada sesuatu yang sifatnya jahalah. Jahalah yang masih bisa ditoleransi itu apabila pertama ringan kadarnya. Contoh misalnya HP Samsung ini, misal aja ya, saya bukan mempromosi Samsung, enggak. Misal aja HP Samsung ini ada atau diproduksi di beberapa negara. Ada yang diproduksi di Vietnam, ada yang di Indonesia, ada yang di Koreanya sana, ada yang di China. Dan untuk tipe yang sama itu memiliki sedikit perbedaan kualitas antara yang pabrikan Korea dengan yang pabrikan China misalnya, atau pabrikan Indonesia. Tapi tipenya sama, speknya sama semua. Nah, yang seperti ini nggak masalah. Ini apakah pabrikan Korea atau pabrikan China? Ini termasuk jahalah yasirah yang dianggap ringan, bisa ditoleransi. Contoh lainnya, jahalah yang sifatnya doruri ya, atau ahaji ya. Jadi seperti orang jual beli buah, buah-buahan. Orang beli semangka, tentunya setiap pembeli mengendaki semangka itu manis, nggak bosok, ya. Tapi apakah dia bisa pastikan bahwa semangka yang akan dibelinya ini manis? Kalau nggak busuknya aja masih bisa ya. Tapi kalau manisnya, sulit. Kalau belinya 1-2 masih mungkin ya, ngicipi 1, oh nggak manis. Tapi kalau sampel kedua nggak manis, terus saya mau coba lagi yang ketiga, coba lagi. Nanti akhirnya merugikan tidak pihak penjual. Jadi hal-hal yang seperti ini yang memang sifatnya darurat, nggak bisa enggak. Ya, kita nggak bisa tahu karena sebenarnya di dalam, maka tidak mengapa kalau tidak diketahui manis atau tidak. Contoh jahalah yang masih toleransi adalah ketika dia sifatnya bukan menjadi tujuan utama dari akad itu. Seperti kita contohkan dengan orang yang menjual, ini bukan kajian ini ya, di kajian lain, dengan orang yang menjual kambing yang masih hamil. Boleh gak? Boleh kalau yang dijual induknya. Janin itu segera ngikut lahir gak lahir, yang saya jual kambing yang ada, yang kamu lihat ini, yang hidup ini. Tapi kalau yang dijual janinnya gak boleh, karena akad ini utamanya pada janin, dan janin ini majhul, gak diketahui umurnya berapa, lahir bisa hidup atau mati. Kalau mati kan jadi bangkai dia, laki atau perempuan, jenisnya cacat atau sehat, majhul semua. Jadi kalau sifatnya ngikut tidak masalah. Contoh lagi, orang menjual satu unit rumah. Tentu di rumah itu ada instalasi listrik, ada instalasi air, ada pondasi, ada kuda-kuda yang digunakan untuk atap. Dia nggak melihat itu semua. Apakah dia harus mengecek dan mengetahui kondisi satu persatu dari hal-hal tersebut? Enggak perlu. Karena itu semua tabi, ngikut. Akad itu terutamanya ditujukan pada rumah yang bisa memberikan perlindungan dari panas atau hujan, dan bisa menutupi orang yang tinggal di situ, jadi enggak terlihat auratnya dari luar. Kalau itu terpenuhi sudah cukup. Ya. Nah, jadi ada syarat yang pertama adalah maqdur ala taslimi, bisa diserahkan barangnya. Yang kedua, ma'lum, diketahui. Kalau uangnya juga diketahui. Ketika ada jahalah yang itu berpengaruh, maka tidak sah. Contoh, saya jual atau saya beli HP ini dengan uang yang ada di saku saya. Beli HP ini sudah bawa belur nih HP-nya. Saya beli dengan uang yang ada di kantong saya, sah nggak? Nggak sah. Kenapa? Apa yang nggak jelas? Jelas jelek HP-nya ini. Nah, uangnya nggak jelas. Ya, kalau di kantong cuma ada 1000 perak. Ya. Atau orang menjual, saya jual 2 HP. Satu ini, yang satu lagi ada di kantong saya. Dua-duanya ini saya jual seharga 1 juta misalnya. Sah enggak? Kenapa enggak sah? Harganya jelas 1 juta. Karena lapangnya jelas jelek kayak gini. Nah, yang satu udah jelas. Yang di kantong ini kayak apa? Nah, kalau enggak jelas begini, apakah akadnya batil semua? Batil semua enggak? Hah? Bingung ya? Ataukah sah semuanya? Salah satunya sah. Terus cara mengesahkannya dihargai berapa? Caranya adalah dikeluarkan dulu apa yang ada di kantong. Dilihat. Kalau ternyata sama persis babak belur juga kayak gini, berarti ini harganya tinggal separuhnya. Yang disahkan adalah HP ini dihargai 500 ribu. Karena ini yang sudah diketahui. Yang kedua kan baru diketahui berikutnya, ternyata sama persis, berarti harganya separuh-separuh. Kalau ternyata HP yang di kantong ini nilainya hanya 10%-nya dari ini, berarti harga dia berapa? 900 ribu. Yang 100 ribu harus dikembalikan uang. 900 ribu nih dikasih HP yang sudah diketahui tadi. Ya, antum bisa kiaskan nanti seperti itu. Syarat yang tidak kalah pentingnya terkait barang yang akan diperjualbelikan adalah barang ini harus memiliki manfaat yang mubah secara mutlak. Maksudnya mubah secara mutlak adalah dibolehkan dalam kondisi apapun. Ada kalanya barang haram dibolehkan dalam kondisi tertentu. Ini enggak boleh dijual. Walaupun dijual saat dibolehkan. Contohnya apa? Bangkai. Bangkai itu haram dimakan. Tapi ketika seseorang dalam kondisi kelaparan yang sangat dan khawatir mati kelaparan kalau tidak makan sesuatu, dan dia hanya menemukan bangkai, maka ketika itu halal baginya bangkai itu. Tapi apakah dia boleh jual bangkai ini? Tidak boleh. Walaupun dijualnya kepada orang yang kelaparan, tidak boleh. Karena bangkai ini tidak memiliki manfaat yang mubah secara mutlak. Mubahnya hanya kondisional. Sedangkan syarat barang yang akan diperjualbelikan, manfaatnya harus mubah secara mutlak. Dalam kondisi apapun ya, bersifat mubah. Aslinya, manfaat aslinya itu mubah. Alat musik sama, gak boleh. Homer, gak boleh. Anjing itu ada manfaatnya yang dibolehkan gak? Ada. Untuk apa? Pemburu, penggembala, dan penjaga tanaman. Tapi di luar yang tiga ini gak boleh. Tidak menjadikan anjing pemburu atau anjing penggembala atau anjing penjaga tanaman ini boleh diperjualbelikan, karena itu hanya terbatas. Baik. Dan mubahun naf' mutlaqan ini berlaku dalam semua bentuk muamalah, enggak cuma jual beli. Sewa menyewa juga begitu. Menyewakan alat musik haram. Menyewakan anjing haram. Menyewakan khamer. Khamer kok disewakan dia ya? Hah? Bisa enggak disewakan? Itu cara memanfaatkan khamer tanpa berkurang khamernya. Hah? Ya bisa, cuman agak unik gitu ya. Mungkin buat sampel atau buat apa gitu. Menyewakan majalah-majalah porno, VCD porno, atau buku-buku yang mengandung pemikiran yang berbahaya, buku-buku sihir misalnya, adalah haram. Jadi ini berlaku untuk semua muamalah, hatta hibah pun nggak boleh. Saya nggak jual kok, saya kasihkan orang, nggak boleh. Manfaatnya masih haram, nggak boleh kamu kasihkan orang lain. Selagi dia memiliki manfaat yang diharamkan, maka dia nggak boleh ditransaksikan, entah dengan dijual, disewakan, dihadiahkan, nggak boleh semua. Jadi ini berlaku bagi seluruh muamalah. Ini terkait syarat alat tukar menukarnya. Terkait dengan syarat tadi, misalnya terpenuhi semua syaratnya, maka jual beli bisa dianggap sah. Syaratnya bisa diserah terimakan, diketahui dan memiliki manfaat yang mubah. Semuanya terpenuhi, jual belinya sah. Kalau tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka dianggap tidak sah. Kalau tidak sah berarti apa? Tidak berpindah kepemilikannya. Uangnya tidak dimiliki oleh pembeli, penjual, dan barangnya tidak dimiliki oleh pembeli. Tapi bagaimana jika terpenuhi sebagian dalam terkait dengan unsur iwat pada itu, alat tukar menukarnya, sebagiannya diketahui, sebagiannya enggak diketahui, atau sebagiannya bisa diserahkan, sebagiannya enggak bisa diserahkan. Dia menjual dua barang sekaligus, yang ini jelas, yang ini enggak jelas. Apa yang ini bisa diserahkan, yang ini enggak bisa. Maka dipisah-pisah. Yang bisa diserahkan disahkan, yang enggak bisa diserahkan dianggap tidak sah. Yang diketahui disahkan, yang tidak diketahui dianggap tidak sah. Ini semua baru terkait al-iwadhan atau alat tukar menukarnya itu. Berikutnya terkait dengan orang yang bertransaksi, penjual maupun pembelinya. Apakah ada syarat-syarat tertentu agar seseorang itu dianggap sah untuk bertransaksi atau berjual beli? Ada. Syarat yang pertama adalah jaizut tasarruf. Ini istilah fikih ya. Jaizu at-tasarruf, boleh bertransaksi. Sebelumnya ada orang itu terbagi menjadi tiga. Yang paling spesial adalah jaizu tabarruk, boleh memberikan hartanya. Kalau dia boleh memberikan hartanya, maka dia pasti boleh bertransaksi dan pasti dia boleh memiliki. Di bawahnya itu adalah jaizut tasarruf. Dia boleh bertransaksi tapi tidak boleh memberikan hartanya secara sepihak. Kalau transaksi tukar menukar, jual beli, sewa menyewa boleh, tapi kalau memberikan secara sepihak enggak. Yang di bawahnya itu adalah jaizut tamalluk, boleh memiliki. Ini lebih luas lagi. Lebih luas. Siapa? Misalnya gini, dengan contoh akan lebih jelas. Anak kecil, bayi, itu boleh gak dia bertransaksi? Gak boleh. Boleh gak dia memiliki? Boleh. Bayi boleh mendapatkan warisan, sah mendapatkan warisan, tapi dia gak bisa menggunakan warisannya itu. Yang boleh menggunakan warisannya atau mengelola warisannya adalah walinya. Jadi kalau dia masih kecil, maka kebutuhan-kebutuhannya dibelikan oleh walinya, bukan oleh dia. Walaupun pakai hartanya si bayi ini atau si anak ini. Orang gila juga begitu, dia boleh memiliki harta, boleh, tapi tidak bisa menggunakan hartanya, bertransaksi nggak bisa. Ada lagi yang tidak bisa memiliki sama sekali, yaitu budak. Budak, hamba sahaya, tidak bisa memiliki. Semua yang dia miliki adalah milik majikannya. Harta dirinya dia milik majikan kok. Dirinya dia itu milik majikan. Dijual belikan bisa seperti barang. Jadi enggak bisa memiliki. Nah, di sini adalah jaiz at-tasarruf. Definisi jaiz at-tasarruf itu antum catat, enggak ada di situ ya. Adalah al-hur al-mukallaf ar-rasyid. Tiga. Syaratnya untuk menjadi jaiz at-tasarruf itu adalah al-hur, al-hurriyah, maksudnya statusnya orang merdeka, bukan budak. Dan yang kedua mukallaf. Mukallaf itu baligh, aqil, atau muslim baligh, aqil. Muslim enggak harus ya. Baligh, aqil, berakal sehat dan balik. Yang ketiga, ar-rasyid. Rasyid di sini adalah sudah mengerti nilai dari suatu harta. Jadi kalau dia jual beli itu enggak diabusi terus. Barang harga 1.000 diberi 10.000. Barang harga 1.000.000 dijual 10.000, 100.000. Ini ghairu rasyid. Dia tidak mengerti nilai dari harta yang dia miliki. Ini enggak boleh dia bertransaksi. Kalau dia sudah mengerti, sudah bisa memelihara hartanya, ya, berusaha agar tidak habis tapi bisa bertambah. Kalaupun berkurang, maka berkurang dengan proporsional, bukan berkurang secara drastis untuk hal-hal yang remeh. Maka ini sudah dikategorikan rasyid. Fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Anak yatim itu kalau sudah kelihatan memiliki sifat rusy, mampu mengelola hartanya dengan baik, maka serahkan harta mereka. Lawan dari jaizut tasarruf adalah al-mamnu' minat tasarruf, yang terlarang untuk bertransaksi. Orang yang terlarang untuk bertransaksi itu bisa dibagi dua. Terlarang untuk bertransaksi demi kemaslahatan dirinya atau demi kemaslahatan orang lain. Lihaddi ghairihi atau lihaddi nafsihi. Lihaddi nafsihi itu dia memang dilarang oleh syariat, dicegah dari bertransaksi untuk kemaslahatan dirinya. Contohnya orang gila, anak kecil, atau sedih. Tapi ini mungkin gak kecil, gak gila, cuman dia gak pandai mengelola harta. Lugu banget. Mudah dibohongi sama orang lain. Ini semuanya masuk dalam orang yang dikarantina, tidak diberi kebebasan untuk menggunakan hartanya demi kemaslahatan dirinya sendiri. Orang gila ya selamanya. Siapa yang menggunakan hartanya? Walinya. Orang yang dikasih wewenang diangkat sebagai wali untuk ngurusin orang gila ini. Ya, Allahu musta'an. Untuk orang gila. Kemudian anak kecil. Siapa walinya? Ya orang tuanya. Atau orang yang diberi wasiat untuk ngurusin hartanya anak kecil. Demikian juga sedih. Tapi ini memang tidak pandai menggunakan harta. Ini semua tidak boleh bertransaksi demi kemaslahatan dirinya. Anda perhatikan dengan betapa akuratnya Islam tadi. Betapa lengkapnya ajaran syariah. Semua sudah diatur. Yang kedua, orang yang dilarang untuk bertransaksi demi kemaslahatan orang lain. Contohnya al-muflis, orang yang bangkrut. Orang yang punya utang dan hutangnya ini lebih besar daripada harta yang dia miliki untuk menutup hutang tersebut. Misal orang menanggung hutang 1 miliar padahal dia hanya punya harta 100 juta. Ini dia gak boleh seenaknya menggunakan uang yang 100 juta ini. 100 juta di sini yang dimaksud adalah 100 juta di luar biaya hidup kebutuhan pokoknya dia. Karena dia punya 100 juta, punya 10 juta. 10 juta ini buat biaya 1 bulan, 2 bulan. Anaknya banyak misalnya. Di luar 10 juta ini dia masih punya 100 juta. Maka 100 juta ini gak boleh dia pakai dengan bebasnya, harus dengan pengawasan. Karena ini sebetulnya adalah milik orang-orang yang ngutangin dia, bukan milik dia. Dan utangnya lebih besar daripada harta yang dia miliki. Baik, ada ya. Baik, kita lanjutkan terkait dengan masih syarat-syarat penjual maupun pembeli. Setelah kita mengetahui tentang kriteria orang yang boleh bertransaksi dan orang yang tidak boleh bertransaksi, maka syarat berikutnya adalah harus ada keridhaan antara penjual maupun pembeli. Penjual ridho barangnya dijual dan pembeli ridho membayarkan harga barang tersebut. lawannya adalah ketika ada keterpaksaan. Adanya keterpaksaan itu bisa menjadikan jual beli tidak sah. Tapi terpaksa yang seperti apa? Terpaksa itu ada dua macam. Terpaksa dengan alasan yang benar atau terpaksa dengan alasan yang tidak benar. Kalau terpaksanya ini dengan alasan yang benar, maka jual belinya tetap sah. Tapi kalau terpaksanya dengan alasan yang tidak benar, maka jual belinya tidak sah. Perlu antum pahami dan catat bahwa yang dimaksud dengan ridho itu bukan senang, bahagia, luar biasa, merasa beruntung, enggak ya. Enggak. Ridho di sini artinya tidak terpaksa, itu aja. Ya mungkin dia berat menjual ini, tapi enggak ada yang maksa dia untuk jual kok. Atas pilihannya dia, dia jual. Walaupun akhirnya laku dengan harga yang murah. Agak sedih dia. Mungkin sedih banget bahkan. Tapi yang dimaksud ridho di sini bukan berarti dia bergembira, tidak. Maksudnya ridho itu dia tidak dipaksa untuk bertransaksi. Ya. Nah, mukrah atau orang yang terpaksa itu terbagi menjadi dua, terpaksa karena alasan yang dibenarkan. Contohnya apa? Contohnya orang yang punya partner, jadi punya mitra dalam memiliki sesuatu. Misalnya sebidang tanah luas 400 meter dimiliki secara bersama oleh dua orang. Dimiliki secara bersama oleh dua orang. 50-50 misalnya. Atau enggak harus 50-50. 70-30, 60-40, terserahlah. Berapa persen pun kepemilikannya, selama itu masih sifatnya kepemilikan yang menyeluruh. Belum diberi batas, belum diberi patok. Tanah ini harganya 100 juta. Ayo kita beli bareng-bareng. Ana misalnya dengan Joko. Ana bayar 30 juta, Joko bayar 70 juta. Berarti tanah ini dimiliki secara bersama. Kepemilikan Ana merata, Joko juga merata. Walaupun 30% tapi merata. Ya, karena tanahnya masih satu. Ketika Ana mau jual, maka yang paling harus didahulukan adalah Joko. Ya. Ana tidak boleh jual hak Ana terhadap tanah itu kecuali atas restunya Joko. Misal tiba-tiba Ana jual tanah Ana, Ana bilang sama Joko, saya jual yang 30% ini seharga 35 juta misalnya. Dibeli sama Anton. Tahu-tahu Anton datang ke Joko, sekarang ente bermitra dengan Ana. Kita memiliki tanah ini, Ana 30%, ente 70% dulu. Kok tahu-tahu dijual, maka si Joko berhak untuk membeli dan si Anton harus mau jual. Di sini dia dipaksa. Kalau Joko ngotot, saya pokoknya mau beli ini, maka Anton wajib menjual. Ini hak yang dipelihara oleh syariat, hak syuf'ah. Hak namanya hak syuf'ah. Sesuatu yang dimiliki secara bersama dan tidak bisa dibagi dua, maka ketika dia mau dijual harus dijual kepada pemilik yang satu lagi. Kalau orang lain beli 35 juta maka dibayar 35 juta mau tidak mau dia harus serahkan itu kepada pemilik yang satu lagi. Contoh lainnya adalah tadi orang yang menanggung hutang tapi dia punya aset. Uang cash dia gak punya, dia punya aset. Asetnya apa? Mobil. Yang ngutangin sudah butuh duit. Dia mengeluh kepada Kodi, misalnya kepada hakim, tolong dong, si fulan ini punya harta, dia gak mau jual mobilnya, padahal saya butuh uangnya. Dan sudah jatuh tempo hutangnya ini. maka pihak hakim bisa memaksa si Fulan ini untuk menjual mobilnya. Kalau tidak mau, hakim yang jualkan. Lakunya berapa? Dipakai buat bayar utang. Kalau ada sisa, dikembalikan kepada yang punya mobil. Walaupun dia nggak rela, nggak masalah. Di sini dia dipaksa tapi dengan alasan yang benar. Demikian juga ketika seseorang harus menjual sesuatu yang dimiliki secara bersama, beda dengan sub'ah tadi. Kasusnya ini adalah seperti orang yang punya atau orang yang dua orang patungan beli mobil. Mobilnya satu kesatuan toh. Bisa dibagi dua? Bisa. Yang satu maunya pakai siang. Yang satu juga maunya pakai siang. Enggak mau dia gantian. Sudah saya siang, kamu malam juga. Saya butuhnya siang juga. Padahal tempat kerjanya bertolak belakang. Yang ini ke barat, yang ini ke timur. Bagaimana dia mau bisa memanfaatkan harta ini? Mau tidak mau ya, harus dijual. Walaupun tidak rela, tapi kalau salah satunya menuntut, pokoknya saya minta dijual aja deh mobil ini. Oh jangan, jangan dijual, saya gak bisa pakai mobil. Gak bisa atau gak bisa. Daripada saya gak bisa memanfaatkan mobil ini, mending saya minta dijual. Maka mobil itu boleh dijual. Walaupun yang satu tidak rela, karena emang nggak bisa dibagi, nggak bisa dibagi dua. Jadi kalau paksaannya karena salah satu dari tiga alasan tadi, karena syuf'ah atau karena untuk melunasi utang atau karena itu dimiliki secara bersama dan salah satu pemilik ingin agar itu dijual, maka dia harus dijual. Seperti harta waris juga begitu, sering ditanyakan. Dapat warisan berupa rumah belum dibagi berupa uang, belum, masih berupa rumah, belum dijual. Sebagian ahli waris gak butuh duit, dia keberatan untuk menjual, tapi yang lain butuh duit. Kalau keberatan untuk menjual, ya belilah. Hak ahli waris yang butuh duit itu diganti haknya sesuai dengan harga pasaran, sesuai dengan harga yang disepakati. Misalnya rumah ini dimiliki oleh dua orang laki, dua orang perempuan. Yang laki-laki gak butuh duit, yang perempuan-perempuan butuh duit. Berarti berapa bagiannya perempuan ini? Dua, laki-laki ada empat. Dua per enam, berarti sepertiganya. Dua orang ini memiliki sepertiga dari rumah. Kedua orang laki-laki ini boleh salah satunya yang beli atau boleh dua-duanya yang beli. Ya, dibagi dua boleh. Yang jelas hak mereka ini harus diperhatikan. Ketika mereka menuntut untuk dijual, maka rumah ini harus dijual kemudian dibagi rata. Atau kalau yang ini keberatan, ya dia yang beli. Jadi rumahnya tetap dari miliknya dia, cuma dia mengganti berapa hak waris yang dimiliki oleh saudaranya yang mau jual tadi. Jadi ini perlu diperhatikan. Karena banyak orang yang zalim sama saudaranya, mempertahankan kemaslahatan pribadinya dan tidak menegang kemaslahatan orang lain. Syarat yang ketiga terkait dengan pembeli dan penjual adalah masing-masing ini harus memiliki atau mempunyai wewenang terkait barang atau uangnya. Kalau dia pembeli, ya dia yang punya duitnya. Atau dia diberi wewenang oleh yang punya duit untuk beli. Kalau itu barang juga begitu, dia yang punya barang itu atau diberi wewenang. Dan wewenang ini bisa berdasarkan perwalian dan bisa berdasarkan perwakilan. Kalau perwalian itu bagi anak kecil yang belum mumayyiz. Ya. Kalau belum mumayyiz ini mutlak nggak boleh. Kalau sudah mumayyiz itu dia boleh dalam hal tertentu. Misalnya jual beli untuk sesuatu yang remeh. Ya, 1000, 2000, 3000. Enggak terlalu besar nilainya, itu masih dimaafkan. Tapi kalau sudah sampai puluhan ribu atau ratusan ribu, maka ini harus rasyid. Kalau mumayyiz ini dibedakan ketika misalnya anak ini, kenapa sih dia kok dilarang oleh syariat untuk bertransaksi? Kan untuk kepentingan dirinya toh. Iya kan? Dia enggak boleh menggunakan hartanya walaupun itu harta pribadinya dia secara bebas, nanti habis. Ketika dia dewasa dia butuh sudah habis hartanya, makanya dihalang-halangi dan itu dialihkan kepada walinya. Tapi seandainya si anak ini kemudian sakit keras dan dia punya harta 1 miliar misalnya, warisan dari bapaknya, boleh gak dia berwasiat? Saya berwasiat, nanti kalau saya meninggal harta saya ini sepertiganya saya wakafkan. Boleh gak? Boleh. Karena dilarangnya dia untuk bertransaksi itu untuk kemaslahatan dirinya. Saat dia butuh dia masih punya. Nah sekarang kan dia sudah mau mati, maka tidak ada madharatnya ketika wasiat dia itu ditunaikan. Ini kalau mumayyiz sudah mulai ngerti walaupun belum balik. Ya, mumayyiz itu sekitar 7 tahun usia. Menurut jumhur ulama usia mumayyiz itu usia karena umur 7 tahun. Diajak bicara sudah paham, ditanya menjawab dengan jelas. Ada lagi yang mengatakan bisa menghitung dari 1 sampai 20 urut. Enggak 1 2 3 5 7 8. Nah, itu belum mumayyiz. Ya. 11 12 13 14 15 17 19 20. Nah, itu belum mumayyiz. Urut bisa 1 sampai 20. Tanya begini bisa menjawab, bisa membedakan antara bakorah dengan himar, bedakan antara sapi dengan keledai, ini sapi ini keledai. Al-muhim sekitar 7 tahun. Atau karena perwakilan ini misalnya saya wakilkan kamu jualkan barang saya atau kamu carikan untuk saya rumah. Perwakilan ini sesama orang dewasa misalnya diwakilkan. Dan bentuk-bentuk perwakilan itu bisa macam-macam. Bisa perwakilan tanpa biaya atau perwakilan dengan upah, dengan biaya. Ketika dia mendapatkan wakalah atau perwakilan, maka dia boleh bertransaksi sesuai dengan wewenang yang diberikan. Tapi ketika belum mendapatkan apa-apa, maka dia gak boleh. Jadi kalau orang mau jual beli online, barangnya belum dimiliki, masih punya supplier, paling tidak antum jadilah agen. Bilang ke supplier, Pak, izinkan saya jualkan barangnya Bapak ya, nanti saya minta komisi sekian kalau ada yang laku. Tak apa-apa, antum jual itu barang-barangnya orang, antum sudah diberi izin untuk menjualkan barangnya orang, mencarikan pembeli. Kalau enggak sama sekali, barang masih punya orang lain, belum dibeli, atas dasar apa? Kok sudah dijual? Enggak boleh dijual. Baik. Jadi ini terkait dengan orang-orang yang berjual beli, masih tersisa tentang silok. Ini kita tunda nanti pada kajian berikutnya, karena agak panjang. Seperti biasa, ada latihan soal dulu. Jelaskan hukum, maksudnya sah atau tidaknya akad-akad berikut. Dan kalau tidak sah, sebutkan apa syarat yang tidak terpenuhi. Ini nama orang ya. Bakar menjual tanahnya kepada Amr dalam keadaan dia diancam dengan senjata. Bakar ini ditodong pakai pistol sama Amr, ayo jual tanahmu. Sah gak? Kenapa? Tidak ridho. Bentar. HP-nya Khalid dicuri. HP-nya Khalid dicuri, kemudian dibeli sama Hasan seharga 100 ribu atau dibeli dengan harga murah sekali. Misalnya HP itu kalau ada harganya 10 juta, sudah saya beli 100 ribu, gampang nanti kalau ketemu saya bisa pakai, sah nggak? Kenapa nggak sah? Ridho loh, Hasan. Hah? Apa yang gak jelas? HP Samsung S9, Samsung Galaxy S9. Kan gak jelas. Gak bisa diserah terimakan. Jadi masalahnya bukan gak jelas, tapi tidak bisa diserah terimakan. Romi, nama orang juga ini, adalah anak umur 6 tahun. Anak umur berapa? 6 tahun. Dia mendapatkan warisan dari bapaknya berupa rumah. Lalu dia tawarkan, dia iklankan dijual seharga 100 juta. Karena dia butuh duit. Dalam kurung BU. Butuh uang. Atau BD, butuh duit. Terus dibeli sama Pak Ijo. Sah gak? Kenapa? Karena yang beli Pak Ijo? Karena apa? Belum memais. Emang kenapa kalau belum memais? Loh, emangnya kenapa kalau belum memais? Syarat mana yang tidak terpenuhi? Hah? Bukan. Hah? Oke, belum jadi tasarruf. Jadi masih mamnu minat tasarruf. Ya, masih belum boleh bertransaksi karena usianya yang belum cukup. Ya. Atau kalau umais emang boleh? Enggak boleh akhir 100 juta loh barangnya. Kalau remeh 5.000 suruh, udah umpamanya rumah nih, barang berharga. Jadi kalau antum bilang belum umais salah. Itu soal jebakan memang. Bukan karena belum mesti, karena dia ini masih ghair jaiz, tasarruf belum balik dan belum rasyid. Dua syarat. Hatta dia sudah balik, tapi kasusnya dia balik tapi debil, idiot, sama nggak boleh. Heru, nama orang Heru Fulan, bukan Heru yang ada di sini. Heru Fulan atau Heri lah. Dia ini mantan rocker, mantan penyanyi rock. Dia punya koleksi gitar. Gitarnya dia beli dari lelang-lelangan gitarnya Elvis misalnya. Pakai oleh dia, terus dia tobat, nggak dipakai lagi. Dia pikir-pikir ini gitar mahal ini, miliaran ini adanya, sudah saya lelang aja deh. Dia iklankan dijual dengan harga, nanti sudah tobat ya, cukup 50 ribu. Belinya 1 miliar dijual seharga 50 ribu. Sah gak? Kenapa kok gak sah? 50 ribunya buat donasi grup Powerball. Nggak sah? Sah nggak, Bu? Kenapa, Bu? Hah? Apa, Rik? Nggak memiliki manfaat yang rupa. Bisa, baru ngeprok maling. Dia bilang dijual buat ngeprok maling. Boleh nggak? Tetap tidak boleh, antum ngotot banget. Kenapa tidak boleh? Iya, ngeprok maling kan bukan. Hah? Harus mutlak. Selama dia masih berupa alat musik, tidak bisa. Ya, kecuali kalau lehernya dipotong, ya, dikasih tanah, dikasih tanaman. Saya jual tanaman. Potnya jadi gitarnya Elvis. Boleh nggak? Boleh. Dan bisa dipakai buat gitar. Sudah pinteran, sudah cukupkan dulu. Allahu taala alam. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya John? Ada mohon nasihatnya apabila ada permasalahan atau sengketa dagang, misal masalah jatuh tempo pembayaran, apakah boleh menyelesaikan permasalahan dengan hukum yang berlaku di Indonesia seperti pengambilan paksa atau memenjarakan pihak terutang? Ya, sebatas pengambilan paksa untuk dijual masih boleh. Tapi kalau penjara itu nggak benar, karena orang yang terutang ini kondisinya nggak lepas dari tiga, itu catat juga, ini penting. Kondisi orang yang terutang itu tidak lepas dari tiga. Yang pertama, dia punya harta yang bisa untuk melunasi utangnya. Ya, harta yang dimaksud di sini adalah harta di luar living cost-nya dia, ya, di luar kebutuhan pokoknya dia, untuk keluarganya dia. Di luar itu dia masih punya harta yang bisa untuk melunasi hutangnya. Bahasa fikihnya ini musir. Mim waw sin ra, musir. Maka dia wajib melunasi hutangnya sudah jatuh tempo. Haram dia tunda-tunda. Makrul ghaniyyi zulmun yubihu irdahu wa ma'ala. Molor-molornya orang yang mampu melunasi utang itu adalah kezaliman yang menjadikan kehormatan dan hartanya dia menjadi mubah. Maksudnya kehormatan yang mubah bagaimana? Dia boleh dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Pak, si fulan itu molor-molor dan bayar utang. Sebetulnya itu riba, tapi riba dalam hal ini dibolehkan karena dia yang boleh. Dan itu membolehkan hartanya untuk diambil secara paksa ketika dia tetap ngotot tidak mau membayar utang, tentunya dengan peran yang berwenang di sini. Ya. Yang kedua, kondisi orang yang berutang yang kedua adalah orang yang tidak punya duit sama sekali, kecuali ya duit buat hidup, untuk menyambung hidupnya saja, untuk kebutuhan primernya toh. Ini namanya mu'asir. Mu'asir mim ain sin ra. Fa in kana lahu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Maisarah itu mu'asir. Dua usrah itu mu'asir. Kalau dia sedang kesulitan, tidak punya duit dia buat nyawur utangnya, aset juga tidak ada. Asetnya adanya rumah tempat tinggal dia. RSS dijual, mau tinggal di mana dia? Tapi satu rumah satu-satunya. Nah, orang seperti ini kewajibannya adalah diberi tenggang waktu. Fanadhiratun, bukan di penjara. Nah, diberi tenggang waktu. Ila misal, sampai dia bisa memiliki kelonggaran untuk membayar utangnya. Yang ketiga adalah muflis. Orang yang punya harta tapi tidak cukup untuk bayar utangnya. Muflis, seperti utangnya 1 juta, uangnya cuma 100 ribu. Nah, ini nanti dibagi-bagi. Dia punya utang sama berapa orang? Oh, punya utang sama satu orang. Ya sudah, 100 ribu diambil berkurang apa namanya 10%. Sisanya masih ditanggung. Gitu. Jadi kalau sekedar misalnya di apa ini diambil paksa, dan harta yang diambil paksa itu memang di luar kebutuhan primernya dia, maka tidak mengapa. Dengan catatan tuh ya, yang diambil paksa ini dijual dengan harga yang layak atau ditaksir dengan harga yang layak. Misalnya dia punya utang 150 juta. Dia punya mobil. Mobilnya Avanza tahun 2017. Dan harganya itu 200. Enggak boleh kemudian, udah saya ambil aja mobil kamu sini, saya anggap lunas. Enggak boleh. Dinilai dulu, ditaksir dulu. Diambil paksa boleh, tapi ditaksir, oh ini nilainya 200 juta pasarannya, ya kamu harus lusuri 50 juta baru mobil ini halal kamu ambil. gitu. Atau dijual, dijual juga dengan harga yang layak, harga pasaran. Nanti dari harga jualnya itu uangnya dipakai untuk menutupi utang-utangnya. Karena dulu pedagang audio mobil, tapi sekarang sudah ganti profesi. Apakah anda boleh menjual aset-aset audio anda saat? Audio mobil ini manfaat asalnya bagaimana? Audio itu yang saya paham ini kayak speaker, tweeter gitu ya. Tape-nya, apa misalnya head unit atau apa itu. Betul. Itu kan bisa dimanfaatkan untuk mubah, dimanfaatkan untuk yang tidak. Mau dipakai untuk nyetel morotal bisa, mau dipakai untuk nyetel musik juga bisa. Hukum asalnya boleh, asalkan niat antum menjual adalah tidak untuk memfasilitasi orang yang mau menyalahgunakan, tidak. Dan usahakan mencari pembeli yang tidak menyalahgunakan. Jangan dijual ke orang yang potongannya sudah ngepal, tatoan, anting-antingan satu. Jangan jual ke orang yang jenggotan, pakai peci misalnya, yang insya Allah tidak akan menyalahgunakan alat-alat itu. Kalau anak kecil atau balita yang saat Idul Fitri mendapat uang fitrah, apakah nanti ketika dewasa atau ketika si anak dewasa, uang tersebut harus kita serahkan kepada si anak? Oh, masih ada harganya? Lah itu antum boleh menggunakan untuk kemaslahatan anak itu. Ya misalnya berasnya dikasih uang fitrah, itu uang apa maksudnya? Hah? THR. Ya sudah dibelikan untuk yang kemaslahatan anak. Karena kalau disimpan tunggu-tunggu besar, berharganya malah uangnya. Ya, kasih 10 ribu, 15 tahun kemudian kayak 100 perak sebenarnya. 10 ribu. Itu pun juga jangan gak laku. Keluaran tahun 15 tahun yang lalu gak laku. Tapi mungkin jadi uang kuno malah bagus ya. Lah maksudnya boleh dimanfaatkan, tapi untuk kemaslahatan si anak itu lah. Walaupun orang tua ini insya Allah dia akan, dia punya hak terhadap harta anaknya. Bapak itu punya hak terhadap harta anaknya. Dimakan bapaknya gak apa-apa. Anda wa maluka li abiyya. Insya Allah bapak itu ya sejahat-jahatnya bapak, dia masih mikirkan anaknya gitu. Bagaimana hukum membeli barang black market? Wah ini kalau tak jawab sini nanti saya bisa kena pasal. Jabri aja jawabannya ya. Allah Ta'ala alam, sallallahu alaihi wa sallam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.